Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Syekhuna Al-Allamah Abdullah ibn Abdurrahim, Abdullah ibn Salfiq Al-Qasimi Al-Zafiri Hafidhahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Uqubatullahil Mutanawwi'atu wa Asbabuha, sebab-sebab turunnya berbagai macam musibah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana ikhwati fillah yara'akumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri Al-Qasimi Hafizahullah Wara'ah dalam hikmah besar di balik musibah ataukah ujian atau malapetaka yang telah dikirimkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan bahwasanya di antara hikmah besar tersebut adalah takhwifan li'ibadihi wa tadzkiran lahum, menakut-nakuti hamba Allah subhanahu wa ta'ala, wa tadzkiran lahum, dan dengan tujuan agar mereka bisa mengingat dan tersadar dari kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa yang mereka terus bergelimang di dalamnya. Telah kita sebutkan pula ayat Allah Jalla wa'ala yang dinukilkan oleh beliau Hafizahullah wa'ra'ah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, kami akan memperlihatkan tanda kekuasaan, tanda kebesaran yang kami miliki di seluruh penjuru dunia, yaitu dengan diutusnya Nabiullah Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alaih, yang menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta secara menyeluruh. Begitu pula kata Allah Jalla wa'ala, kami akan memperlihatkan sanurihim ayatina, kami akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami pula, fi anfusihim, pada diri-diri mereka. Dan telah kita jelaskan tafsir dari ayat ini secara global pada pertemuan kemarin. Bi'idnillahi ta'ala, ikhwati fillah yara'akumullah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan apa yang berkaitan dengan tafsir dari kalangan para ulama dari ayat yang telah dinukilkan oleh Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Qasimi Al-Dhafiri hafizahullah wara'ah di dalam surah Al-An'am ayat ke-65. Huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum ila akhiril ayah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk mendatangkan, untuk mengirimkan azab dari atas kalian, mengirimkan iqab, hukuman dari bawah-bawah kaki kalian, dan yang seterusnya dari ayat Allahu Jalla wa'ala. Namun sebelum kita melanjutkan dan membaca serta mendulang faedah dari tafsir para a'immah dari ayat ini, maka sedikit ana ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasanya pada malam hari ini biidznillah ta'ala kita akan masuk pada malam ke-27 dari bulan Ramadan 1441 Hijriah tahun ini. Yang seperti kita ketahui ikhwati fillah yara'akumullah bahwasanya para ulama al-fuqaha bil khusus memiliki 40 pendapat lebih seperti yang sudah kita nukilkan dari ucapan atau tulisan Syekhuna Abu Rabi' Syekh Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi hafizahullah wa ra'ah, bahwasanya ucapan para ulama, perselisihan para ulama berkaitan dengan turunnya malam Lailatul Qadar sampai 40 pendapat lebih. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu ada di seluruh bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai ke 30-nya atau 29. Ada pula yang berpendapat hanya di 10 pertama, ada pula yang berpendapat hanya di 10 yang pertengahan, ada yang berpendapat di 10 terakhir. Dan di 10 terakhir ini memiliki cabang-cabang dari pendapat yang banyak. Ada yang memiliki pendapat bahwasanya Ramadan di 10 malam terakhirnya itu Lailatul Qadar akan turun tepat pada malam ke-23. Ada yang mengatakan lebih umum lagi pada 7 malam terakhir. Ada yang mengatakan lebih umum lagi pada 9 malam terakhir. Dan di antara pendapat-pendapat tersebut yang akan kita nukilkan pada mukaddimah sore hari ini adalah pendapat para ulama yang menjelaskan bahwasanya Lailatul Qadar tersebut turun pada malam ke-27 dengan menta'yin, dengan menetapkan hal tersebut. Tentunya ini merupakan satu hal yang berlawanan dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan dengan tegas bahwasanya ilmu tentang kapan turunnya Lailatul Qadar tersebut telah diangkat karena adanya dua orang yang berselisih, dan telah kita sebutkan dari tulisan Syekhuna Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi hafizahullah wa ra'ah yang berkaitan dengan hal ini. Dan yang rajih dari pendapat para ulama adalah malam Lailatul Qadar berpindah-pindah. Mungkin di tahun ini pada malam ke-21, di tahun yang kemarin pada malam ke-23, di tahun yang kedepannya insyaallah malam ke-27, dan yang seterusnya berpindah-pindah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah yang besar di balik penentuan tersebut. Akan tapi maksud ana untuk membacakan pendapat para ulama, terkhusus yang mengatakan bahwa malam 27 dari bulan Ramadan adalah malam turunnya Lailatul Qadar, paling tidaknya dengan tujuan yang pertama agar kita bisa mengetahui apa yang dijadikan oleh adillah, apa yang dijadikan oleh mereka sebagai al-adillah, dalil. Karena para ulama tersebut berpendapat bukan karena keinginan mereka sendiri, bukan ijtihad murni dari mereka, akan tapi ada hujah-hujah di balik itu. Ada dalil nas dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, sehingga mereka berpendapat dengan hal tersebut, bukan kalam fadhi, bukan omong kosong. Agar kita bisa lebih menghargai pendapat dari kalangan para ulama al-fuqaha. Kemudian tujuan yang kedua, agar kita bisa menjadikan malam 27 ini malam yang luar biasa, agar kita sedikit tersadar. Paling tidaknya malam ke-27 ini ada seorang sahabat yang mulia yang telah memastikan bahwa di malam 27 inilah Lailatul Qadar akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memiliki sedikit ilmu pengetahuan. Oh, ternyata ada sahabat yang berpendapat ini malam ke-27. Dan para sahabat bahagian dari salaful ummah, bahagian dari salafus saleh. Kalau mungkin kita pada malam ke-26 kemarin, 25, 24, 23, 22 atau mungkin 21 menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih bersantai-santai, masih tidak mau untuk beramal saleh. Ya beramal saleh tapi apa adanya, kalau bangun ya bangun, kalau ada kesempatan baca Quran ya baca, kalau ada kesempatan berdoa ya berdoa. Tolong pada malam ke-27 ini lebih di atur lagi waktu-waktu kita, agar kita bisa paling tidaknya menghargai pendapat atau ucapan seorang sahabah radhiyallahu taala anhu ardhah, yang dengan itu tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada diri kita ketika kita bersungguh-sungguh dalam beramal saleh, dalam beribadah, mengharapkan ridhanya, mengharapkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taisir, memberikan kita taufik, memberikan kita kemudahan untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Kalaupun telah lewat mungkin pada malam ke-21 kemarin, atau mungkin pada malam ke-23 kemarin, atau mungkin pada malam ke-25, atau mungkin pada malam ke-22, atau pada malam ke-24, atau tadi malam ke-26, toh itu tidak menyurutkan semangat kita untuk bisa terus berbuat, untuk bisa terus beramal, untuk bisa terus menambah ketaatan-ketaatan kita, kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin akhir bulan Ramadan ini, artinya akan sampai kita pada penghujung dari bulan Ramadan, dan syariat Islam mengajarkan agar kita menutup sebuah kesempatan dengan husnul khatimah. Innamal a'mal bil khawatim. Karena amalan-amalan kita tergantung akhirnya. Kalau di malam ke-21 kita sudah bersemangat, terus sampai tadi malam ke-26 kita bersemangat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa 3 malam lagi. Malam ke-27, 28, 29. Atau mungkin nanti akan ada malam ke-30. Ada 3 sampai 4 malam lagi. Jangan sampai di 3 4 malam ini kita malah menjadi orang-orang yang malas untuk beribadah, sehingga kita mengakhiri bulan Ramadan tahun ini dengan amalan yang biasa-biasa saja, tidak ada kesungguh-sungguhan, tidak ada yang luar biasa pada Ramadan tahun ini. Ikhwati fillah yarhamakumullah, sahabat yang mulia tersebut adalah sahabi al-jalil Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu arda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dalam nomor hadis ke-762, beliau menukilkan dengan sanadnya, qala Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu fi Lailatul Qadar, bahwasanya Ubay ibn Ka'ab telah mengatakan, terkhusus yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, beliau radhiyallahu taala anhu ardhah mengatakan, wallahi demi Allah, inni la'lamuha, sungguh aku telah mengetahuinya, wa aktsaru ilmi hiya al-lailatul lati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha, dan aku telah banyak pula mendapatkan ilmu pengetahuan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kami untuk benar-benar fokus pada malam tersebut. Hiya lailatu 27, itu adalah pada malam yang ke-27. Ini ucapan sahabat yang mulia. Ahlul jannah, deretan orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam jihadnya, dalam peperangannya, dalam medan tempurnya, dan dalam amalan-amalan lainnya, langsung melihat sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda beliau langsung didengar oleh beliau radhiyallahu taala anhu arda. Maka ini dalil pertama yang dijadikan oleh para ulama, yang mereka berpendapat bahwa Ramadan atau Lailatul Qadar secara khusus, Lailatul Qadar secara khusus turun pada malam ke-27. Ucapan dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu arda. Begitu pula dalil yang kedua yang dijadikan dalil hujjah dasar dari pendapat para ulama yang mengatakan pada 27 dari bulan Ramadan itulah malam Lailatul Qadar adalah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda dalam nomor hadis ke-1170. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, riwayat al-Imam Muslim, beliau mengatakan tadzakarna lailatul qadri 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah mengingat turunnya malam Lailatul Qadar di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyukum yadhkuru hina tala'al qamar wa huwa mithlu shiqqi jafnah. Siapa di antara kalian yang mengingat bahwasanya pada malam Lailatul Qadar tersebut bentuk bulan seperti setengah lingkaran? Ini yang ditanyakan kepada para sahabat dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kalian yang mengingat malam Lailatul Qadar tersebut adalah sebuah malam yang bulan Al-Qamar ketika itu bentuknya seperti setengah lingkaran, shiqqi jafnah. Disebutkan oleh para ulama syikki jafnah ay nisfil qas'ah, maksudnya setengah jifnah atau setengah jafnah adalah setengah qas'ah, setengah nampan, setengah lingkaran. Qala Abul Husain Al-Farisi, dan Al-Imam Abul Husain Al-Farisi alaihi rahmatullah mengatakan ay laylatu sab'in wa ishrin, yaitu pada malam ke-27. Fa innal qamara yatla'u fiha bitilka sifah. Sesungguhnya di malam ke-27 itu bentuk bulan seperti setengah lingkaran. Ini hujjah kedua yang dijadikan oleh para ulama bahwa Lailatul Qadar turun pada malam ke-27. Begitu pula dalil yang ketiga dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu arda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dalam nomor hadis ke-762, beliau radhiyallahu taala anhu arda mengatakan hiya lailatu sabihati 27. Sungguh Lailatul Qadar tersebut terjadi pada malam ke-27. Amaratuha, dan salah satu tandanya ketika pagi hari datang, antatlu asy-syamsu fi sabihati yaumiha baydha la syu'a'a laha. Salah satu tanda yaitu ketika pagi harinya aku mendapati matahari ketika itu terbit dalam keadaan sinarnya tidak menyilaukan mata. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini yang disampaikan oleh Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu arda. Sehingga disebutkan pula oleh para ulama bagaimana cara menggabungkan antara pendapat seorang sahabat yang mulia Ubay ibn Ka'ab dengan pendapat para ulama yang lainnya, yang pendapat mereka adalah pendapat yang lebih rajih, lebih kuat bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam-malam yang berpindah-pindah setiap tahunnya, setiap Ramadannya, terkadang di malam kesekian, terkadang di malam yang kesekian. Maka para ulama pun memiliki upaya untuk bisa menggabungkan apa yang telah disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang lainnya, karena memang tidak ada yang bertentangan. Maka cara menggabungkan antara pendapat-pendapat tersebut, kata para ulama, bahwa di masa hidupnya Ubay ibn Ka'ab pernah beliau mendapatkan Lailatul Qadar tersebut turun pada malam ke-27. Dan ketika itu beliau sendiri radhiyallahu taala anhu arda yang menyaksikan matahari yang terbit di pagi harinya benar-benar sinarnya tidak menyilaukan mata. Apakah ini berlangsung setiap 27 pasti? Maka wallahu taala alam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Akan tapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat seperti yang telah kita sebutkan berpindah-pindahnya. Maka untuk kita bisa menghargai pendapat para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, terkhusus Ubay bin Ka'ab, jangan kita remehkan malam ke-27 nanti malam. Barangkali Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar pada malam ini, atau mungkin pada malam ke-29, atau mungkin pada malam ke-28, atau mungkin malam terakhir dari bulan Ramadan, atau mungkin telah lewat. Al-muhim, tugas kita beribadah di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Bagi ikhwan atau bagi kita yang lalai di malam-malam yang kemarin, malam 21, 22, sampai ke-26, masih malas-malasan, masih seadanya, tidak mengupayakan kesungguh-sungguhannya, tidak mencurahkan seluruh tenaganya, maka ayo, mulai malam ini dan sisa 3 malam yang berikutnya, kita curahkan semua tenaga dan upaya kita untuk maksimal dalam beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan upaya dan usaha kita tersebut bisa memberikan taufik agar kita mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Amin. Allahumma amin. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Salfiq Al-Qasimi Al-Dhafiri hafizahullah wa ra'ah, di mana beliau menukilkan pada ayat yang kedua dari pembahasan ini apa yang ada di dalam surah Al-An'am ayat ke-65. Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd." Wahai Muhammad, sampaikanlah kepada mereka, sampaikanlah kepada umatmu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu zat yang maha mampu untuk mengirimkan azab, mengirimkan hukuman-hukumannya kepada kalian dari atas-atas kalian, dari bawah-bawah kalian, aw yalbisakum syi'an, atau mungkin mendatangkan kepada kalian orang-orang yang bertentangan, orang-orang yang bermusuhan, a'da dengan kalian. Wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd, yang dengan itu kalian akan mendapati kejahatan dan keganasan mereka sehingga kalian hancur dan binasa. Wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kemarin sempat kita nukilkan ucapan Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah, bahwa beliau pun mengingatkan, "Fahdharu minal iqamati ala ma'asi," hati-hatilah kalian wahai hamba Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan-kemaksiatan yang senantiasa kalian kerjakan. "Fayusibakum minal adabi ma yatalaffakum wa yamhiqakum," hati-hatilah dari maksiat tersebut yang bisa membinasakan dan menghancurkan kalian, karena azab Subhanahu wa taala akan turun disebabkan kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh Bani Adam. "Wa ma'a hadza faqad akhbara annahu qadirun 'ala dzalik." Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengingatkan kepada kita semua pada ayat ini secara khusus bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menurunkan azab-azab tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah, beliau menyampaikan, "Walakin min rahmatihi," akan tetapi di antara rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, "an rafa'a an hadhihi al-ummah al-'adzaba min fawqihim birrajmi wal hasbi." Di antara rahmat, di antara kasih sayang yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Jalla wa Ala mengangkat azab bagi umat ini yang berasal dari atas mereka. Jadi yang berasal dari atas seperti apa kata beliau? Ar-rajm atau al-hasb, diturunkannya hujan batu, diturunkannya azab dari Allah Subhanahu wa taala, hujan batu, benda-benda yang keras, batu-batu yang sangat keras yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sehingga menyakitkan dan membinasakan orang-orang yang berada di atas bumi Allah Jalla wa'ala. Ini dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah Jalla wa'ala bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam diangkat dan dihapuskan oleh Allah Jalla wa'ala. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam akan aman dari jenis azab yang berasal dari atas mereka berupa hujan batu dan yang semisalnya. Wa min tahti arjulihim bil khasfi. Begitu pula kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Begitu pula di antara rahmat, di antara azab yang Allah Subhanahu wa taala hapuskan karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Azab yang Allah Subhanahu wa taala hapus bukan hanya yang berasal dari atas langit, hujan batu dan yang semisalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala pun menghapuskan azab yang berasal dari tahti arjulihim, yang berasal dari bawah kaki-kaki mereka. Contohnya kata Imam Abdurrahman As-Sa'di alaihi rahmatullah, al-khasf. Contohnya adalah al-khasf, ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat azab yang namanya al-khasfu, yaitu membenamkan, menenggelamkan seseorang atau satu kaum ke dalam perut bumi. Ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Maka mungkin ikhwati fillah ya ra'akumullah, ada di antara kita yang bertanya, kenapa kemarin terjadi di kota Palu, di sebahagian daerahnya atau di sebahagian desanya, Allah Subhanahu wa taala mengazab satu kampung masuk ke dalam perut bumi, padahal kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah Jalla wa'ala, azab tersebut sudah dihapus. Maka kita perlu membaca ucapan Syekh Al-Mufassir Al-Faqih alaihi rahmatullah secara lengkap. Apa lanjutan ucapan beliau? Beliau mengatakan alaihi rahmatullah, walakin aqaba man aqaba minhum bi an adzaqa ba'duhum ba'sa ba'd وَسَلَّطَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عُقُوبَةً عَاجِلَةً يَرَاهَا الْمُعْتَبِرُونَ. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin, sangat mampu, kembali kepada awal ayat, huwal qadir ala ay ba'atsa 'alaikum 'adzaban. Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Memang Allah Subhanahu wa taala telah mengangkatnya, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Jalla wa ala menginginkan untuk mengazab dengan al-khasaf, dibenamkan, ditenggelamkan di perut bumi, maka tidak ada yang bisa mencegah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari kalangan hambanya, begitu pula dari kalangan para nabi dan rasul, yang bisa mencegah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengazab mereka dengan cara tersebut, yaitu ditenggelamkan, dibenamkan di dalam perut bumi, maka semuanya sesuai dengan takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah besar, mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan yang tidak diketahui oleh manusia, bahwa dengan hal tersebut banyak orang yang bertaubat, bahwa dengan azab tersebut banyak orang yang sadar, dan yang seterusnya. Seperti yang sudah kita ketahui, kaidah musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pasti dan pasti banyak hikmah di baliknya. Walakin aqaba man aqaba minhum. Allah Subhanahu wa taala bebas berkehendak ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab mereka dengan cara apapun. Begitu pula bian adzaqa ba'dahum ba'sa ba'd, ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan musuh-musuh kepada mereka, wasallata ba'dahum 'ala ba'd, akan dikuasai orang yang berada di desa atau kampung tersebut atau tempat tadi, wasallata ba'dahum 'ala ba'din 'uqubatan 'ajilatan, karena Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab sesegera mungkin kepada mereka ketika Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka melalui tangan makhluknya yang lain, tangan manusia-manusia yang lain yang merupakan a'da'uhum, musuh-musuh mereka. Apa tujuannya? Yarahal mu'tabarun, agar orang-orang yang bisa mengambil pelajaran tersadar akan kesalahan dan dosa tersebut. Ikhwati fillah yarakumullah, apa yang telah datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan azab ini, yang berasal dari atas, yang berasal dari bawah, dalam sebuah riwayat yang datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Mardawih alaihi rahmatullah, begitu pula datang dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhum warḍahum. Mereka menukilkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, da'autullaha ayyurfa'a an ummati arba'an. Aku telah berdoa, aku telah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar umatku diangkat, agar umatku tidak merasakan empat jenis azab, diangkat dari mereka empat jenis hukuman, empat jenis iqab, empat jenis azab di tengah-tengah mereka. Ini yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah kita, yang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah bertemu dengan kita. Saking rahmatnya, saking sayangnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada seluruh umatnya, walaupun yang hidup di akhir zaman, walaupun yang tidak dilihat, yang tidak bertemu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mengangkat dari umat ini, dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam, empat jenis azab. Farafa'a anhum thintaini wa aba ayyurfa'a anhum thnatain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi sebahagiannya saja. Dua jenis azab akan diangkat oleh Allah, sementara dua yang lainnya tetap ada dan bisa berlaku di umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam, da'autullaha ayyurfa'a anhum ar-rajm minas samai wal khasf minal ardi wa alla yalbisahum syi'an wa la yudhiqa ba'dahum ba'sa ba'd. Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah jalla wa ala mengangkat jenis azab, yaitu ar-rajm minas sama, hujan batu dari langit. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memohon akan hal ini. Jangan ya Allah, jangan azab umatku ya Allah dengan hujan batu dari langit. Ar-rajm minas sama. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, da'autullaha ayyurfa'a anhum al-khasafu minal ard. Aku pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar umatku terselamatkan dari azab yang jenisnya adalah ditenggelamkannya mereka ke dalam perut bumi. Kemudian yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa alla yalbisahum syia'an wa la yudhiku ba'dahum ba'sa ba'd, agar mereka tidak didatangi musuh, agar mereka tidak tangi orang-orang yang bertentangan pendapatnya dengan mereka, musuh-musuh mereka sendiri. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, la yudhiku ba'dahum ba'sa ba'd, agar umatku tidak mendapatkan azab, tidak merasakan azab yang berkaitan dengan pertumpahan darah, kejahatan demi kejahatan, kezaliman demi kezaliman, dan yang semisalnya. Jangan ya Allah. Maka empat jenis azab ini dimohonkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sangat sayang dengan kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengazab kita dengan hujan batu dari langit, agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengazab kita dengan dibenamkannya, ditenggelamkannya wal'iyadzubillah kita di dalam perut bumi. Kemudian yang ketiga, agar kita tidak dikirimkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang lebih kuat, musuh-musuh kita, orang-orang yang bertentangan yang akan menginjak-injak kita. Kemudian yang keempat, agar tidak ada pertumpahan darah. Azab. Ikab dari Allah Subhanahu wa taala, saling berperang, saling merasakan kedoliman, saling melemparkan senjata, saling menodongkan senjata-senjata tajam dan yang seterusnya, azab. Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan agar umat ini, agar umat beliau sallallahu alaihi wasallam tidak merasakan empat jenis azab ini. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Farafa'allahu anhumul khasafa warrajama. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat, menghapuskan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya al-khasfa war-rajma, ditanamkannya, ditenggelamkannya mereka di perut bumi dan hujan dari langit. Tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Wa aba ayyurfa anhum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat jenis dua azab yang lainnya. Artinya apa? Artinya akan ada orang-orang yang dikirimkan oleh Allah untuk membinasakan kita, akan ada pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ikhwati fillah ya ra'akumullah yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tapi kembali kepada kaidah yang telah disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi, Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak untuk bisa mengazab hamba-hamba Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ikhwati fillah yara'akumullah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'a, wara'al Bukhari fi sahihihi an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dan telah diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam as-sahih dari sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu qal, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma nazala qaulullahi ta'ala, ketika turun kepadaku firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Katakanlah, wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk mendatangkan azab untuk kalian dari atas atas kalian. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan ayat tersebut dari sisi Allah jalla wa ala, langsung beliau mengatakan, a'udzu biwajhik, aku berlindung kepadamu ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan tambahan al-Karim, a'udzu biwajhikal karim, aku berlindung kepadamu ya Allah dengan wajahmu yang maha mulia. Perlindungan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memohon perlindungan. Ini Nabi alaihi salatu wasallam yang pasti sudah aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosok para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, menjadi umat terbaik yang ada di masa kita, yang ada di zaman ini, yang ada di belahan bumi ini. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah orang yang hidup di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, kemudian setelahnya dan setelahnya. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang mulia, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik, orang-orang terbaik yang aku ciptakan di tengah-tengah manusia. Maka sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bukan orang yang bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan, wal'iyadzubillah, sehingga tidak akan datang musibah kepada mereka. Yang ada adalah ujian. Ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak di kota Taif. Ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam terusir dari kota Mekah. Tapi azab dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Azab dari Allah jalla wa ala akan ada apabila satu generasi, satu kaum, kaum muslimin sibuk bergelut dengan kemaksiatan demi kemaksiatan, wal'iyadzubillah, dosa demi dosa, wal'iyadzubillah. Maka ketika ayat ini turun, Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu, wahai Muhammad, untuk mendatangkan azab dari atas-atas kalian. A'udhu biwajihikal karim. Aku berlindung dengan wajahmu yang maha mulia, ya Allah. Au min tahti arjulikum, au yalbisakum. Ila akhiril ayah, qala a'udhu biwajihik. Begitu pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya. Dari bawah kaki-kaki kalian pun kami bisa dan mampu untuk mendatangkan azab-azab kami, wahai Muhammad. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kembali, a'udzu biwajhikal karim, aku berlindung kepadamu ya Allah dengan wajahmu yang maha mulia. Ikhwati fillah yarhamakumullah, dari riwayat yang ringkas ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting. Sosok mulia, sosok sempurna yang menjadi ahlul jannah saja, bahkan di kalangan para nabi, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi nabi yang paling mulia, yang paling agung kedudukannya. Bersamaan dengan itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih memohon perlindungan agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan azabnya kepada beliau dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Sekarang pertanyaannya kita, kita bagaimana keadaannya? Yang tidak ada apa-apanya dibanding sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Apalagi kita bersedekah walaupun sebanyak gunung Uhud isinya emas semua kita sedekahkan semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma balagha mudd ahadihim wala nasifa." Tidak sampai satu mud dari sedekah-sedekah yang telah dikeluarkan oleh para sahabat, bahkan setengahnya saja tidak bisa menandingi. Kita jauh keadaannya, sangat lemah, sangat banyak kemaksiatan yang tersebar di tengah-tengah kita di masa-masa ini, di akhir-akhir zaman seperti ini. Akan tetapi ajibnya, anehnya, kenapa sedikit dari kita yang meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa sedikit dari kita yang ingin kembali kepada Allah jalla wa'ala? Kenapa sedikit dari kita yang ingin bertaubat kepada Allah azza wa jal? Seakan-akan kita masih terlalu nikmat, terlalu terlena dengan kehidupan dunia kita. Seakan-akan kita lupa dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Oleh karenanya, ayat ini harus kita camkan pada diri-diri kita. Qul huwal qadir ala ayyab'atha alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu. Jangan mentang-mentang setelah kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak akan diazab dengan rajam dari atas langit, hujan batu dari atas langit, begitu pula tidak akan ditenggelamkan di perut bumi. Jangan kita merasa aman. Oh, kita merasa aman, kita tidak akan diazab, tidak akan diturunkan hujan batu kepada kita, tidak akan kita ditanamkan dalam perut bumi. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Kembali kepada ayat tersebut. Apakah kita bisa merasa aman dari makar-makar Allah? Tidaklah ada orang-orang yang merasa aman dari makar-makar Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi, wal'iyadhu billah. Kemudian dilanjutkan, ikhwati fillah yarhamakumullah, oleh beliau, harah wa rawa Abu Syekh Al-Asfahani an Mujahid fi tafsir hadhihi al-ayah. Begitu pula Al-Imam Abu Syekh Al-Asfahani alaihi rahmatullah dari Imam Mujahid ketika beliau mentafsirkan ayat ini, Qul huwal qadiru ala ayyab'atha alaikum azaban min fawqikum. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allahu Jalla wa'ala adalah zat yang maha mampu untuk menurunkan azabnya kepada kalian berasal dari atas-atas kalian. Qal, beliau menyampaikan, as-sayhatu wal hijaratu war rih. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menurunkan azab berupa as-sayhah. As-sayhah itu seperti yang sudah kita bahas, suara yang sangat menggelegar, suara yang sangat memekikkan telinga-telinga manusia, yang dengan suara tersebut apabila didengar dan itu adalah azab kiriman Allahu Jalla wa'ala, akan hancur sehancur-hancurnya kondisi tubuh manusia sekuat apapun dia. Wal hijarah, begitu pula hujan batu, ar-rih, begitu pula angin-angin yang kencang, ini semuanya azab yang berasal dari atas. Kita ingat masih apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, yang berasal dari atas seperti hujan batu dan yang semisalnya ini maksudnya. Suara-suara yang menggelegar dari atas langit yang bisa menghancurkan tubuh-tubuh manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Tsamud, begitu pula kaum Lut ketika Allah Jalla wa ala membinasakan mereka dengan hujan-hujan batu, hancur mereka. Kadang-kadang kita yang merasakan hujan berupa air dari langit, kadang-kadang kita yang memakai kendaraan motor misalkan merasakan sakitnya luar biasa ketika kena tetesan-tetesan air hujan tersebut. Bagaimana apabila yang Allah Subhanahu wa taala turunkan wal'iyadzubillah al-hijarah, batu dari langit. Ikhwati fillahi rahimakumullah, jangan sampaikan atau jangan kita berkesimpulan dengan kesimpulan prematur yang terlalu dini. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak mungkin bagi Allah Jalla wa ala? Lo kan Nabi SAW sudah berdoa agar kita tidak mendapatkan azab yang modelnya demikian. Naam, Nabi SAW sudah berdoa dan dikabulkan oleh Allah. Naam, sudah dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Akan tapi apa yang mencegah Allah Jalla wa'ala memiliki kehendaknya, berbuat sesuai apa yang dengan Allah Subhanahu wa taala kehendaki? Ma yus'alu amma yaf'al, tidak boleh kita bertanya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kerjakan, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka ikhwati fillah yarakumullah, sekali lagi, afa aminu makrallah, jangan sekali-kali kita merasa aman dari makar-makar Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat ini tidak akan diazab dengan rajam minas sama, tidak akan diazab dengan al-khasaf, cukuplah itu menjadi satu kebahagiaan, kegembiraan, labas. Tapi kalau merasa aman, kami tidak akan diazab dengan hijarah minas sama, hujan batu dari langit, kami tidak akan ditenggelamkan ke dalam perut-perut bumi. Hati-hati ikhwati fillah yarakumullah, karena Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak. Diingatkan di ayat ini, huwal qadir, Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu.